Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Insyaallah kita akan meneruskan yakni pembacaan Sahih Al-Bukhari dengan syarah Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini setelah kita menyelesaikan di dalam pertemuan telah lewat tentang pembukaan beliau. Ini dalam buku beliau, bukunya Ibnu Hajar rahimahullah taala, Al-Hafidz Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dalam Hadjusari. Hadjusari adalah pembukaan atau mukadimah dari Fathul Bari. Yang mana kita ketahui bagaimana disebutkan oleh para ulama, mereka menyebutkan bahwa Sahih Bukhari adalah sebagus-bagus buku yang dibuat oleh manusia. Kemudian diikuti setelah itu adalah Sahih Muslim. Kemudian setelah itu adalah buku-buku yang disebutkan oleh para ulama dengan Kutubus Sittah. Bagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum agama Islam itu adalah, yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu adalah ijma. Kemudian setelah itu adalah qiyas. Sebagaimana disebut oleh para ulama. Walaupun sebagian mereka mengatakan bahwa qiyas itu tidak secara mutlak untuk dijadikan sumber hukum. Tetapi jumhur ulama, dan itu adalah benar, bahwa qiyas itu adalah termasuk dari sumber hukum agama Islam. Adapun Al-Quran, maka sepakat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka nalim mukminin wala mukminatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan apabila Allah memutuskan. Di mana Allah memutuskan? Ini dalam Al-Qur'an. Jadi tidak pantas untuk kemudian seorang yang mengaku sebagai mukmin apabila Allah memutuskan di dalam Al-Qur'an. Idza qada Allah wa rasuluhu. Yang kedua adalah dan rasulnya. Maka di sini menunjukkan sunnah. Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi, demikian juga keinginan Nabi dan sebagainya dari definisi sunnah itu, maka itu adalah sebagai dasar hukum dari agama Islam. Idza qada Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala memutuskan dalam Al-Qur'an, wa rasuluhu, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan dalam sunnahnya yang dibukukan oleh para ulama, dicatat oleh para ulama, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk kemudian punya pilihan yang lain dari perkara-perkara mereka. Kalau Allah sudah putuskan, demikian juga Rasul telah putuskan, maka tidak boleh untuk kemudian seorang mukmin laki-laki atau perempuan mencari jalan yang lain, karena mereka dan mengatakan diri mereka sebagai seorang muslim. Dan seorang muslim yakni orang yang beragama Islam, dan Islam itu adalah al-istislam di tauhid, yakni tunduk dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tunduk sudah namanya saja sebagai seorang muslim, yakni seorang yang dia itu tunduk, istislam, tunduk terhadap apa yang Allah putuskan dan rasulnya. Kemudian ketiga adalah ijma. Ijma'nya, yakni keputusan atau kesepakatan yang telah ditempuh oleh para sahabat, demikian juga para ulama, demikian juga kurun-kurun setelahnya. Apabila mereka telah bersepakat, maka menjadi sumber hukum juga. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis walaupun dibicarakan oleh para ulama, la tasami'u ummati ala dhalalah, tidaklah bersepakat umatku ini di atas kesesatan. Jadi tidak mungkin untuk kemudian apabila bersepakat kaum muslimin kemudian salah, tidak mungkin. Karena itu ada ismah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, tentu saja diwakili oleh para ulama. Dan sebagian para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ijma' yang memang benar-benar dianggap itu adalah ijma'nya para sahabat. Dan sangat mungkin terjadi apabila kemudian para sahabat bersepakat dalam suatu permasalahan, maka itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu para ulama seperti Ibnul Mundhir, bahkan Ibnul Hazm dan sebagainya dari para ulama membuat buku yang menjelaskan ijma'. Dan banyak sekali ijma' yang disebutkan atau yang telah disepakati oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Oleh karena itu disebut di situ ijma'at atau ijma', yakni sepakat yang telah ditempuh, kesepakatan yang telah dilalui baik oleh para sahabat dan sebagainya di dalam sebuah buku yang besar. Demikian. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan yakni memulai dari syarah Sahih Bukhari. Yani asalnya kita akan membaca Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Tetapi tentu saja perlu untuk kita membaca syarahnya. Karena di sebagian firaq atau kelompok-kelompok ad-dhalalah yang tersesat dari jalannya salafus saleh, kebanyakan mereka adalah salah dalam memahami. Mereka sepakat, mungkin sepakat bahwa berpegang dengan Al-Quran, sepakat. Demikian juga mengakui bahwa Sahih Bukhari itu adalah buku yang paling bagus. Setelah itu Sahih Muslim, kemudian setelah itu, yang ini tadi kita sebutkan, Kutubus Sittah, dari buku-buku yang enam. Setelah Sahih Bukhari, setelah itu Sahih Muslim, kemudian mereka menyebutkan para ulama, yakni Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Ibnu Majah. Maka ini sebagai Kutubus Sittah, buku-buku yang enam, sebagai patokan, sebagai sumber hukum kaum muslimin. Kemudian di situ ada lagi buku-buku yang lain yang butuh juga kaum mukminin padanya. Seperti Musnad Imam Ahmad, sekitar 40 ribu hadis. Dan banyak dari hadis-hadis itu telah disebutkan juga oleh Imam Bukhari, banyak. Ya, ini bukan berarti bahwa Musnad Imam Ahmad itu, hadis-hadisnya itu murni, yakni tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bukan. Bahkan sebagian hadis yang di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga Sahih Muslim dan sebagainya. Kemudian di situ ada buku-buku yang lain seperti Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, yakni sunan yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Sebagian mengatakan bahwa beliau adalah Syafi'i. Yakni banyak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam Sunan Kubra beliau. Kemudian beliau meringkas juga dalam Sunan As-Sughra. Demikian juga buku-buku yang lain seperti Mu'jam atau Brani. Demikian juga nanti ada Muntaqa Ibnu Jarud. Demikian juga nanti ada Muwatta Imam Malik. Demikian juga Sunan Ad-Darimi. Sebagian memasukkan Sunan Ad-Darimi ini menduduki kedudukannya Sunan Ibnu Majah. Jadi Kutubus Sittah sebagian memasukkan di situ Sunan Ad-Darimi. Jadi enam di situ adalah bukan Ibnu Majah, tetapi apa? Sunan Ad-Darimi. Sebagian memasukkan padanya Imam Malik, bukan Sunan Ibnu Majah. Karena mereka mengatakan bahwa Sunan Ibnu Majah di situ banyak hadis-hadis yang dhaif yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Qusaini rahimahullah taala. Demikian juga buku-buku yang lain, tadi Mu'jam atau Brani. Demikian juga itu ada juga Imam Syafi'i yang buat sunan juga. Ini kumpulan hadis yang beliau buat. Demikian. Oleh karena itu setelah mereka sepakat bahwa itu adalah buku-buku hadis, yaitu Al-Quran kemudian hadis, tetapi mereka membaca dari buku-buku ini tadi dengan pemahaman mereka, inilah yang banyak terjerumus padanya firaq ad-dhalalah, kelompok-kelompok yang dia itu kemudian menyimpang karena memahami dari Al-Quran itu sesuai dengan kehendak mereka. Demikian juga dalam Sahih Bukhari sesuai dengan kehendak mereka, Oleh karena itu mereka banyak menyeleweng. Berbeda dengan apa yang dipahami padanya para ulama terdahulu. Oleh karena itu perlu. Dan mereka mengistilahkan dengan Al-Quran wa Sunnah. Ahla fahmi salafus soleh. Ya, ini memang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman. Pemahamannya siapa? Bukan pemahaman gurunya, bukan. Mau seorang baca Sahih Bukhari. Sudah. Bukan dia mempunyai kemampuan untuk membaca kitab-kitab gundul dan sebagainya. Menerjemahkan Sahih Bukhari itu dengan tidak mendapatkan bimbingan para ulama. Seperti umpamanya membaca Fathul Bari. Atau Ibnu, buku-bukunya Ibnu Battah. Demikian juga di situ ada Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali juga. Menjelaskan tentang Sahih Bukhari. Orang-orang seperti ini membaca Sahih Bukhari sesuai dengan pemahaman dia, tidak dengan pemahaman para ulama, maka tergelincir di banyak permasalahan. Di banyak permasalahan. Apalagi kemudian didorong dengan apa? Hawa nafsu mereka. Yani hizbiyah atau ta'ifiyah, yani menganggap bahwa yang benar adalah kelompok-kelompok mereka dan sebagainya. Maka ini semakin menambah mereka semakin jauh. Oleh karena itu penting untuk kita membaca dari penjelasan para ulama. Dari para ulama salafus saleh. Bagaimana Nabi menyebutkan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya la yarisu ad-dirham wala dinar. Ini para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Walakin yarisul ilm. Tapi mereka para nabi mewariskan apa? Ilmu. Faman warasahu faqad akhadha bi haddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka telah mengambil bagian sangat besar. Dan para ulama itu adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu butuh kita untuk kemudian memahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Penting sekali. Bukan perkara yang sepele ini. Untuk kemudian memahami agama dengan pemahamannya para ulama. Walaupun kita juga meyakini bahwa yang namanya para ulama itu tidak kemudian maksum. Tidak kemudian maksum. Mereka tetap manusia. Apapun keadaan mereka. Bahkan apapun yang telah diusahakan oleh Imam Bukhari dalam buku ini. Ternyata ada juga kesalahan beliau. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ad-Duruqutni, demikian juga Abu Mas'ud Ad-Dimaski dan sebagainya. Ya, tetap dan kita semakin percaya bahwa memang tidak ada yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik, "Kullu min kalamin nasi yukhadhu wa yutraq ila sahib hadzal qabr wa asara fi yadi ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua perkataan manusia itu diambil dan ditinggalkan. Ya, tidak bisa untuk kemudian diambil semuanya, tidak. Kapan itu sesuai dengan kebenaran diambil. Kapan itu kemudian menyelisih ditinggalkan. Kecuali pemilik kuburan ini. Sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi SAW. Karena Nabi adalah sebagai utusan Allah. Dan beliau adalah maksum. Terlindungi dari kesalahan. Dan disini disebutkan. Yang kita disini ibarat dari mengulangi dari apa yang telah lewat. Kita akan mengawali di sini setelah menyelesaikan hadyu asari, petunjuk orang yang berjalan. Sungguhkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menyebutkan muqaddimah asy-syarih, sungguhkan di sini dalam sebagian penta'lik atau yang memberikan ulasan. Ini menyebutkan muqaddimah, pembukaan yang dibuat oleh syarih yang memberikan syarah terhadap Sahih Bukhari. Ini siapa? Ibnu Hajar. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi syaraha sudur ahli Islam bil huda. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala telah membuka, melapangkan hati-hatinya para pemilik agama Islam dengan petunjuk. Demikian beliau sebutkan di sini, pembukaan beliau tulis. Kemudian beliau sebutkan amma ba'du. Setelah itu, faqad ana asyuru fi ma qasadtu lahu min syarhi al-jami' as-sahih. Maka setelah itu, sungguh sekarang waktunya. Ini sekarang waktunya. Setelah beliau memberikan pembukaan di awal sebelum masuk buku ini, sekarang ini waktunya sebagaimana yang apa aku maksudkan untuk menjelaskan al-jami' as-sahih. Jami' as-sahih, karena Sahih Bukhari itu judul aslinya adalah al-jami' as-sahih al-musnad al-mukhtasar. Yani jami' suatu yang menyeluruh. Al-musnad yakni disebutkan dari beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambung tidak terputus. As-sahih yang sahih, bukan yang dhaif. Al-mukhtasar yang ringkas. Min ayami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hari-harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini hari-harinya yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan, entah bersama dengan istri beliau, entah bersama dengan umatnya, entah bersama dengan para sahabatnya di dalam kehidupan sehari-hari, entah bersama dengan para sahabatnya ketika melakukan peperangan, ketika jual beli, ketika melakukan sholat, ketika bersuci, tentang permasalahan nikah dan sebagainya. Ini isinya al-jami' as-sahih. Tapi beliau sendiri mengatakan al-mukhtasar, ringkasan. Kalau sekiranya beliau tuliskan semuanya, ini saya menjadi tebal buku itu. Walaupun buku yang beliau sudah katakan mukhtasar itu, yang ringkas itu kalau kita lihat dalam bentuk, ya ini buku yang tebal. Ini matanya saja itu, Sahih Bukhari itu tebal sudah. Sangat tebal. Apalagi kalau kita ingin berpanjang-panjang. Yang ringkas ini saja tidak semua kaum muslimin itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Mereka sibuk dengan Quran dan sebagainya. Kalau umpamanya setiap hari yang membaca Quran itu dipindahkan bacaan dia itu dengan baca Sahih Bukhari, mungkin wa'alam mungkin dalam satu tahun atau mungkin setengah tahun itu selesai itu Sahih Bukhari. Nanti lagi selesai, teruskan lagi dan sebagainya. Tetapi kadang hati itu mau menyukai sesuatu yang apa? Yang baru dan sebagainya. Ya situ ada hiburan dan sebagainya. Tapi tidak pantas untuk kemudian mereka meninggalkan buku-buku yang sebenarnya wajib untuk dia ketahui. Jadi demikian beliau katakan, sekarang ini adalah waktunya untuk aku memulai penjelasan al-jami as-sahih ala ma wa'atu bihi fi awalil muqaddimah, terhadap apa yang aku telah janjikan di dalam pembukaan buku ini. Kemudian beliau sebutkan di sini walakin itimadi goliban alal hawalah alaiha wa samaituhu, dan aku beri nama buku ini Fathul Bari fi Syarhi Al-Bukhari. Demikian judul yang beliau tulis. Fathul Bari, membuka Al-Bari. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan syarah Sahih Bukhari. Wa qad ra'aitu an abda'a asyarah bi asanidi, dan aku melihat untuk memulai syarah ini dengan sanadku. Nah, demikian. Ini mereka berbangga-bangga dengan sanad yang mereka miliki. Bukan suatu yang remeh ini. Memang untuk kemudian seorang mempunyai sanad bagus seperti itu. Mempunyai sanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal itu bukan sebagai kunci, tidak sebagai kemudian dasar apabila seorang tidak mempunyai sanad dan sebagainya, kemudian tidak bisa menyampaikan hadis, tidak sebagai syarat sama sekali. Tapi ini cuma dalam keadaan afdol saja. Karena di antara kelebihan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Dengan sanad. Ini beliau mengawali dengan sanad yang beliau miliki. Ilal asri bisima awil ijazah, sampai kepada asalnya, kepada Sahih Bukhari. Yani beliau mendapatkan sanadnya dari guru beliau sampai kepada Imam Bukhari. Adapun Imam Bukhari setelahnya, ya ini beliau sudah tulis. Yani antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi sudah berupa apa? Sudah berupa buku. Sudah berupa buku. Dan kebanyakan beliau katakan di sini awil ijazah, kebanyakan orang-orang belakangan itu mendapatkan ilmu dengan cara apa? Ijazah. Dengan cara ijazah. Sebagian mengatakan, Imam Al-Albani mengatakan kebanyakan lagi adalah dengan apa? Wijadah. Wijadah dapat. Seperti sekarang ada Sahih Bukhari jual di buku. Maka kita membelinya. Maka seakan-akan kita mendapatkan ilmu itu dengan apa? Dengan cara wijadah mendapatkan. Wijadah ya ini wijadah mendapatkan. Kita mendapatkan buku itu dengan sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu terpercaya karena sudah Pak mutadawilah. Tidak ada seorang kemudian meragukan karena apa? Sudah tersebar. Sahih Bukhari itu sudah tersebar. Tidak diragukan lagi. Bahkan mungkin kalau orang ingin memasukkan di situ suatu huruf atau satu kalimat yang tidak ada pada buku aslinya akan dikritik. Bagaimana kita dapatkan juga yang lebih tinggi lagi, yakni Al-Qur'an. Ada beberapa orang itu ingin merubah walaupun satu huruf dalam Al-Qur'an, maka tidak mampu. Diketahui karena mereka kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, menghafalnya. Ini beliau di sini akan mengawali dengan apa? Dengan menyebutkan sanad beliau. Kita salatu lana. Kita salatu lana riwayah Al-Bukhari anhu min tariq Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf ini mator. Beliau sebutkan di sini sanad yang pertama. Kemudian juga min tariq Ibrahim Ibnu Ma'qil Ibnu Hajjaj An-Nasafi. Jadi sebutkan sanad berikutnya juga. Sampai kemudian beliau sebutkan di sini wa amma riwayatu Abi Dzar an syuyukhi as-salasah. Beliau sebutkan sekarang sanad dari Abu Dzar, bukan berarti Abu Dzar Al-Ghifari, bukan. Abu Dzar dari sebagian guru-gurunya Ibnu Hajar. Guru-gurunya lagi. Dari sahnya yang tiga. Kemudian beliau sebutkan sanad. Maka kemudian setelah beliau menyebutkan sanad ini semua, karena semakin banyak sanad mengambil dari guru ini, mengambil dari guru ini, mengambil dari guru ini, dari banyak guru semuanya ketemu kepada Imam Bukhari. Kalau seperti ini mantap, bisa dibanding-bandingkan di mana dari riwayat yang dia itu kuat, yang tidak ada di situ kebimbangan, tidak ada di situ kemudian yang sakot atau yang terputus. Oleh karena itu beliau katakan di sini, waqad intahal ghurdu alladhi aratuhu, maka telah selesai maksud yang aku inginkan, minat tausil alladhi aratuhu, dari sambungan sanad ini yang aku sebutkan tadi, falyaqa asyru fi syarah, maka jadilah atau dimulailah syarah ini, wal iktisar, dan aku mencukupkan dari riwayat yang beliau dapatkan di sini, ala atqani ariwayat, dari riwayat yang paling mutqin, riwayat paling mantap. Indana, dari sisi kami, dari sisi siapa? Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu hidup tahun sekitar 700 atau 800 Hijriah. Imam Bukhari hidup sekitar tahun berapa? 200 Hijriah. Dan mereka para ulama pemilik buku Kutubus Sittah, yakni pemilik Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, mereka semua dalam kurun abad yang kedua, sekitar tahun 200 Hijriah. Jadi imam-imam yang enam ini semuanya adalah di sekitar tahun 200 Hijriah. Sekitar tahun 200 Hijriah. Ini sekitar 200 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Dalam kurun yang sama. Dan yang aneh juga, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari Kutubus Sittah ini semuanya adalah orang-orang bukan Arab. Ajim. Bukhari itu adalah Rusia. Demikian juga At-Tirmidzi, Tirmidzi, sekitar daerah itu. Rusia berbatasan dengan Iran itu. Sekitar daerah itu. Semua dari Kutubus Sittah. Sebagian mengatakan bahwa orang-orang ajam itu, mereka mengandalkan tulisan dan sebagainya. Berbeda dengan orang Arab, hafalannya kuat dan sebagainya. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi tentu saja semua adalah dengan kehendak Allah SWT, kemudian juga dengan apa? Dengan keikhlasan yang mereka miliki. Ini Kutubus Sittah. Bahkan seperti Imam Baihaqi juga, Imam Ad-Darimi juga, bukan orang-orang Arab. Walaupun sebagian mengatakan mereka punya kakek-kakek orang-orang Arab, cuma mereka tinggal di negeri-negeri yang bukan Arab. Demikian. Ini beliau sebutkan di sini bahwa sekarang waktunya untuk aku menyebutkan. Jadi dengan menggunakan riwayat paling mungkin, wahya riwayah Abi Dzar an masa Masa yihihi asalasah. Ya, ini dari riwayat Abu Dzar, dari syekhnya yang tiga itu. Kemudian kita mulai setelah beliau menyebutkan di sini sanadnya dan sanad yang paling kuat. Dan beliau menyebutkan di sini kitab Bat'i al-Wahyi. Kitab yang menyebutkan tentang permulaan turunnya wahyu. Dan beliau memulai di situ, di dalam matan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bat'i al-Wahyi. Bat'il wahyu, kitab turunnya wahyu. Beliau mulai dengan itu. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim diperbincangkan oleh para ulama. Kenapa kok dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Tidak mulai dengan alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, atau yang lainnya. Ini kita baca di sini matanya dulu. Ini beliau mengatakan di sini Imam Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, kitabu bat'il wahyi. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Syekh Al-Imam Al-Hafidz, yakni yang punya hafalan yang banyak, siapa? Abu Abdillah. Imam Bukhari punya kunya Abu Abdillah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, mudah. Muhammad, Abu Muhammad itu kan dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail itu kan dari keturunan Nabi Ibrahim. Demikian supaya mudah mengapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, tinggal di Bukhara rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan di sini bab yang pertama, ini kitab tadi, kitab yang pertama, karena beliau menyusun Sahih Bukhari itu di dalam beberapa kitab, kitabu Badal Wahyi, kemudian kitabu Al-Iman, kitabul Ilmi, nanti ada kitabu yakni sholat, kitabu Zakat, kitabul buyu, kitab demikian demikian. Di dalam buku itu sendiri dibagi menjadi beberapa kitab. Dan kitab-kitab ini dibagi dalam beberapa bab, demikian. Kalau bahasa Indonesia kan kadang buku nanti ada bab, bab itu nanti ada pasal dan sebagainya. Adapun beliau di sini menyusun dengan apa? Ini Sahih Bukhari judulnya, kemudian di situ dibagi-bagi menjadi beberapa kitab. Kemudian dari kitab-kitab itu dibagi di dalam beberapa bab. Oleh karena itu beliau kemudian menyebutkan bab yang pertama, bab kaifa kana batul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyebutkan bagaimana turunnya wahyu itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dan kita mengetahui bahwa turunnya wahyu itu bermacam-macam sebagaimana disebutkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berupa beliau mendengarkan dari Malaikat Jibril langsung, seperti turunnya apa? Surat Al-Alaq. Ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian. Khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu. Ya, ini itu apa? Datang dari Malaikat Jibril langsung, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ada yang berupa apa? Ya, ini di dalam mimpi dan sebagainya. Dan yang paling berat dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berupa apa? Seperti gemerincingnya lonceng itu. Itu yang paling berat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kalau sekiranya kita mendengar suara? Suara itu adalah seperti gemerincing lonceng itu. Dan itu merupakan berupa ucapan, kan sulit sekali. Itu yang paling berat. Kalau kita mendengar suara ya seperti lonceng, dan itu adalah ucapan sebenarnya, itu kan sulit. Demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis itu disebutkan oleh Anas bin Malik dan sebagainya, ketika beliau mendapatkan wahyu itu kemudian beliau dalam keadaan seakan-akan pingsan. Tapi para sahabat itu yang mengetahui turunnya wahyu itu ketika Nabi dalam keadaan kemudian seperti lemas, maka mendapatkan badan Nabi itu dalam keadaan berat. Bagaimana kita kalau mendapatkan mungkin anak kita itu apa? Tidur dan sebagainya. Kemudian kita mengangkatnya kan berat. Demikian juga yang dirasakan oleh para sahabat. Karena waktu turunnya wahyu itu kemudian Nabi dalam keadaan seperti itu, lemas. Kemudian di antara mereka pun mengetahui bahwa itu turun wahyu. Lagi turun wahyu. Ini kemudian mereka menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak jatuh. Demikian. Itu di antara bentuk-bentuk turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan. Insyaallah taala. Ini bagaimana turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullah jalla dzikruhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jalla yang tinggi dzikruhu penyebutannya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'di. Beliau awali di sini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami wahyukan kepada engkau. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian membicarakan di sini kalimat inna itu kan artinya kami. Lalu apakah berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah 3, 2 dan sebagainya, karena kami itu kan berarti lebih dari 1. Maka orang ini adalah orang-orang yang bodoh. Karena kalimat inna kami itu biasa digunakan untuk apa? Memang maknanya adalah untuk menyebutkan orang lebih dari 1, mutakallim, orang yang berbicara, tapi dia itu adalah jamak. Tetapi ma'ruf di kalangan orang Arab, kalau kita belajar lughah, nahnu itu maknanya adalah makna yang kedua, kadang digunakan untuk mu'adzam nafsahu, untuk meninggikan diri dia. Mu'adzam meninggikan diri dia. Kami ma'ruf. Ya kan? Ini kami baru datang. Ya ini diri dia sendiri, tapi ingin apa? Ingin melebihkan, meninggikan dan sebagainya. Itu bahasa yang ma'ruf, dikenal. Jadi inna ukhaina, sungguhnya kami, bukan berarti Allah SWT banyak, tidak sama sekali, tetapi ingin apa? Ingin memuliakan diri dan sebagainya. Ya, ini bahasa yang dikenal. Bahkan kita pun biasa mengucapkan kami. Apalagi orang-orang yang ada di Sumatera itu biasa mengucapkan kalimat kita, kami, maksudnya adalah satu orang. Kami baru saja makan, atau kami baru pergi. Ya, ini diri dia sendiri, satu orang saja. Demikian. Dan inna ukhayna, ya ini Allah SWT tunggal. Kami mewahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di, dan para nabi yang setelahnya. Maka diterangkan di sini oleh Ibnu Hajar, kenapa disebutkan ayat ini? Qila qudima dzikru Nuh fiha, kenapa didahulukan Nabi Nuh di sini? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Kenapa kok didahulukan Nabi Nuh? Li'annahu awalu nabiyyin ursila, karena Nabi Nuh itu adalah pertama kali nabi yang diutus. Ini bisa ditulis, ditulis. Jadi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Ya kan, kalian mungkin sudah mempelajari Mabadi Al-Fidah, ada disebutkan di situ. Jadi Nabi Nuh itu adalah nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat yang telah melakukan kesyirikan. Karena umat-umat terdahulu sebelum Nabi Nuh itu tidak terjatuh di dalam apa kesyirikan, tidak. Mereka memang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya ini seperti apa yang dilakukan oleh Qabil. Walaupun hadisnya dhaif penamaan Qabil itu, tetapi kisahnya jelas dalam Al-Qur'an. Tapi itu masih dalam bentuk maksiat, bukan syirik. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, atau Allah kehendaki, Allah siksa dulu. Dan dalam hadis yang sahih, ya ini tidaklah dosa yang dilakukan oleh umat-umat setelah itu dari sunnah atau perbuatan membunuh itu, kecuali anaknya Nabi Adam ini mendapatkan bagian dia, karena dia pertama kali yang mencontohkan perbuatan membunuh itu. Demikian. Ya ini intinya adalah antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu, sebelumnya itu dari para nabi itu tidak ada terjadi kesyirikan. Kesyirikan itu terjadi zamannya Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Nuh, dan beliau adalah pertama kali nabi yang diutus untuk memperbaiki umatnya, memperbaiki kesyirikan terjadi di zamannya. Awalun nabiyyin uqiba qaumih, uqiba qaumuhu, atau pertama kali nabi yang dihukum kaumnya. Yani dari di antara para nabi itu yang pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Sebagaimana kita ingat bagaimana perkataan Nabi Nuh dalam surat Nuh. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharo, sampai kemudian qala Nuh rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi, ya Allah, la tadzar 'alal ardi, jangan kamu biarkan di bumi ini minal kafirina, dari orang kafir, dayyara, rumah, tidak ada. Pokoknya habisi saja. Demikian permintaan Nabi Nuh. Karena beliau telah berdakwah terhadap kaumnya. Tidaklah menambah dakwah itu kecuali semakin jauh mereka dari jalanmu, ya Allah. Dalam ayat yang lain, fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina amah. Tinggal bersama kaumnya itu alfasanah, 1000 tahun, ila khamsina amah, kecuali 50 tahun. Ya ini 950 tahun berdakwah. Kita ini baru berapa? Itu beliau 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah kecuali semakin mereka itu sesat. Sedikit yang kemudian mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, dan beliau pun berdoa pada Allah, ya Allah. Ya ini sudah. Karena mereka tidak menambah kecuali semakin jauh. Oleh karena itu kaumnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan. Dengan apa? Dengan apa itu? Nabi kaumnya Nabi Nuh. Nah, ya, dengan hujan, turun hujan, sampai kemudian terjadi banjir. Sampai anaknya sendiri waktu itu tidak mau beriman. Sampai dia mengajak anaknya untuk kemudian ikut bersama perahunya. Tetapi dia menolak. Sampai dia kemudian berkeinginan untuk menaiki gunung sampai kemudian selamat, dan tidak bisa. Tidak bisa, sampai dia kemudian terkena banjir itu dan masuk dengan orang-orang yang kafir. Dan Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diampuni anaknya dan sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pun yakni memperingatkan Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Yakni Allah memperingatkan Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu saleh, itu amal yang tidak saleh. Sudah. Beliau sudah berusaha untuk kemudian mengajak anaknya untuk kemudian masuk pada Islam dan sebagainya, tapi tidak mau. Dan Allah mengatakan innahu amalun ghairu saleh, itu amal yang tidak saleh. Kamu sudah berusaha, tapi Allah berkehendak untuk kemudian anaknya bukan termasuk anak-anak yang saleh. Demikian. Demikian penjelasan beliau ini kenapa didahulukan di sini Nabi Nuh, karena Nabi Nuh adalah pertama kali rasul yang diutus. Wa nabiyina min ba'di, dan para nabi yang setelahnya. Kemudian di sini dibicarakan oleh para ulama Wa'turidha alal musannif liqaunihi lam yaftatih alkitab fi khutbati. Dikritik Imam Bukhari, kenapa kok beliau tidak mengawali buku beliau ini dengan apa? Bi khutbah, dengan kalimat khutbatul hajah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan sebagainya. Kenapa kok tidak didahului dengan ini? An maksudihi muftahtahah bilhamd wa syahadah, dengan alhamdulillah dan syahadat. Imtithalan liqouli sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bihamdillah fa waqta, setiap perkara yang penting yang tidak didahului dengan alhamdulillah maka dia itu terputus. Demikian ya, dikritik yang pertama, kenapa kok mendahulinya tidak mendahului dengan alhamdulillah dan syahadah. Kemudian juga kenapa tidak melaksanakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini dibantah, dibela oleh Ibnu Hajar. Dan demikian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, beliau berusaha untuk membela orang-orang yang mengkritik Sahih Bukhari semampu beliau. Oleh karena itu beliau mengatakan wal jawabu anil awal, jawaban yang pertama, jadi kenapa kok dijawab tidak dijawab dengan alhamdulillah kemudian syahadat dan sebagainya. Beliau mengatakan anal khutbah la yatahattam fiha siyak wahid yamtani al-udul anhu. Jawaban yang pertama, karena khutbah itu mengawali suatu buku ataupun khutbah dan sebagainya tidak mesti dengan siap susunan yang satu dan dilarang untuk kemudian berpindah kepada susunan yang lain. Ini jawaban yang pertama. Ya, ini jawabannya dari orang yang mengatakan kenapa kok tidak dahulu dengan alhamdulillah syahadah dan sebagainya. Jawabannya adalah karena memulai sebuah khutbah atau memulai sebuah penulisan buku tidak wajib dengan susunan tertentu. Ini jawaban yang pertama. Dan benar seperti ini. Bagaimana kita dapatkan Nabi itu ketika memberikan nasihat pada sahabatnya, suatu tempat kadang membuka dengan alhamdulillah, kadang suatu tempat langsung menyebutkan dan sebagainya. Tidak tertentu harus dengan ini dan itu. Demikian. Ini jawaban yang beliau sebutkan, dan jawaban seperti ini adalah benar. Kemudian yang kedua, wal jawab anisani, jawaban yang kedua dari mereka mengatakan kenapa tidak melaksanakan hadis Nabi tadi, setiap perkara yang penting yang tidak dijauhi oleh alhamdulillah dan sebagainya, maka ini adalah anal hadisa ini laisa ala syartihi, hadis ini adalah tidak sesuai dengan syarat, bahkan tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Bahkan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini semuanya adalah dhaif. Semua hadis yang mengatakan bahwa setiap perkara yang tidak didahului dengan alhamdulillah maka itu adalah terputus pahalanya dan sebagainya, atau tidak berkah dan sebagainya, semuanya adalah dhaif. Selesai. Jawaban semua oleh Ibnu Hajar. Ini secara ringkas adalah demikian. Yang pertama adalah tidak wajib dengan susunan tertentu. Yang kedua adalah apa? Bahwa hadis tadi yang disebutkan itu adalah hadisnya adalah dhaif. Demikian. Tetapi kenapa kemudian Imam Bukhari mengawali dengan bismillah di sini? Li'an al-qadr alladhi yasma al-umur as-salasah, karena kadar yang terkumpul di dalamnya tiga perkara. Zikrullah, ya ini situ adalah intinya adalah zikr kepada Allah SWT. Waqad hasala biha, ya ini telah terwujud dengan kalimat bismillah. Ya ini bismillah itu telah mewakili. Kalimat bismillah itu adalah telah mewakili semua ini. Kemudian demikian. Bahkan di sini katakan bahkan al-musannif lama lam yaftah kitabahu bi khutbah ajrahu majra ar-risail ar-rasail. Yani Imam Bukhari ini seakan-akan setelah beliau tidak mengawali dengan ini tadi semua, cukup dengan bismillah, seakan-akan beliau ini melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang menulis tulisan-tulisan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengutus tulisannya kepada siapa? Kepada para raja, kepada Herakle. Demikian juga orang-orang kaisar, dengan apa? Dengan mengawali kalimat bismillahirrahmanirrahim. Cukup sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi sebagian mengatakan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama yang lain. Seperti siapa? Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Wa kana qala hadza ma ra'a tasanif al-imah min suyuh al-Bukhari, dari guru-gurunya para Imam Bukhari. Jadi guru-gurunya Imam Bukhari. Wa suyuh suhi, demikian juga guru dari guru-gurunya Imam Bukhari. Wa ahli asrihi, demikian juga orang-orang di zamannya. Seperti siapa? Imam Malik. Imam Malik itu membuat buku Muwatta. Ini Muwatta itu dari kalimat Wato'a. Ini seakan-akan beliau itu adalah Wato'a kulu abwab, meliputi semua bab. Ini buku Muwatta ini seakan-akan meliputi semua bab dari permasalahan agama Islam. Ini yang pertama. Kalimat Muwatta diambil dari itu. Sebagian para ulama mengatakan kalimat Muwatta diambil dari kalimat apa? Dari kalimat anna al-ulama fi zamani, setiap ulama di zamannya itu telah wato'ahu, telah membacanya dan menyetujuinya. Ini makna yang kedua. Ini kalimat Muwatta ini maknanya adalah meliputi semua apa? Bab. Makna yang kedua, makna yang pertama. Makna yang kedua adalah para ulama telah mengakui dan telah membaca dari buku Muwatta itu. Dan kita mengetahui kisahnya Imam Malik ketika membuat Muwatta itu. Bagaimana waktu itu orang-orang di zamannya berkata, "Sona'ta al-Muwatta wa qad sona'an nas al-Muwatta akbar minka." Kamu membuat buku Muwatta ini, padahal orang-orang di zamanmu ini seperti Ibnu Abi Dzib dan sebagainya membuat Muwatta lebih tebal dari kamu. Maka beliau mengucapkan sebagaimana dalam kisah yang masyhur, beliau mengucapkan, "Ma indakum yang fadu wa ma indaulai bab." Apa-apa yang dia itu adalah di sisi kalian akan hilang, dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Maksudnya adalah apabila suatu itu ditulis dengan ikhlas, dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu insya Allah akan kekal. Dan kita dapatkan bukunya Imam Malik ini Muwatta sampai sekarang masih ada, dan bahkan disyarah oleh Ibnu Abdul Bar di dalam buku beliau At-Tamhid, demikian juga Al-Istizkar, dengan apa? Dengan syarah yang panjang lebar, termasuk buku yang paling kuat sebagai rujukannya para ulama yang mereka banyak berpegang dengan pendapatnya Imam Malik atau dengan mazhab Maliki. Demikian juga di samping Imam Malik, Imam Abdul Razzaq juga. Yani mereka tidak mengawali dengan apa? Dengan syahadat dan sebagainya. Demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Abu Dawud dan yang selainnya. Walam Yazid ala tasmiyah, tidak menambah dengan kalimat bismillah. Ini tidak lebih dari dengan menambah kalimat bismillah. Kemudian beliau sebutkan di sini hadis yang pertama, qala Imam Bukhari radhiyallahu taala, hadatsana Humaidi Abdullah Ibnu Zubair. Ini beliau bawakan sekarang sanad yang pertama. Humaidi adalah ulama yang ada di mana? Yang ada di Mekah, Quraisy dia. Disebut Ibnu Hajar, kenapa diawali dengan ini? Karena beliau ingin kemudian mengawali buku beliau ini dengan apa? Dengan orang yang dia itu adalah turunnya wahyu yang pertama. Ini orang yang dia tinggal di mana? Di Mekah. Yang mana turun wahyu pertama itu adalah di Mekah, di Gua Hira, demikian dikatakan. Oleh karena itu beliau ingin mengawali dari hadis-hadis yang beliau hafalkan itu dengan orang yang tinggal di Mekah. Jadi siapa? Humaidi ini. Dan beliau ingin mengawali karena judulnya saja kitab turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu apa? Di Mekah. Oleh karena itu beliau ingin menyebutkan hadis yang pertama itu dengan sanad, dengan rawi yang dia itu tinggal di Mekah. Demikian para ulama. Ini berusaha menempat-nempatkan. Qala hadatsana Sufyan. Ini meriwayatkan kepada atau memberikan kabar kepadaku Sufyan Ibnu Uyainah. Qala hadatsana Yahya bin Said Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi anna sami'a Al-Qamah Ibnu Waqqas Al-Laitsi. Ini yang mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul, mengatakan, sami'tu Umar Ibn al-Khattab, aku mendengar Umar bin Khattab alal mimbar, di atas mimbar, menunjukkan bahwa hadis ini didengar oleh para sahabat yang banyak. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, hanyalah perkara-perkara itu tergantung dari niat-niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan hanyalah setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Famankana hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk mencari dunia yang ingin dia dapatkan. Demikian juga yang lainnya, hijrah itu perkara yang paling tinggi. Kenapa Nabi menyebutkan hijrah di sini? Disebut oleh para ulama karena hijrah itu amal yang paling tinggi. Hijrah saja seperti ini, apalagi sholat, apalagi menuntut ilmu dan sebagainya. Barang siapa yang hijrahnya amal yang paling mulia itu karena dunia, yusibuha yang dia ingin dapati, au ila imratin yang kikuha, atau ingin mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahi, maka tidak ada manfaatnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia hijrah padanya. Ini tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun telah susah payah mengeluarkan harta, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan orang-orang yang dia cintai dan sebagainya, hijrah itu berat. Maka tidaklah dia dapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Nol, tidak ada hasilnya. Demikian beliau mengawali di sini Imam Bukhari dengan hadis ini, hadis yang mulia. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.